الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan hidayahnya kepada kita, yang kalau bukan karena hidayah Allah, tidak mungkin kita bisa merasakan indah, nikmat dan manisnya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam, berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Hari ini tanggal 11 Zulqa'dah 1438 Hijriah, bertepatan dengan hari yang paling mulia sepanjang pekan, hari Jumat. Kita akan melanjutkan kajian kita tentang perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelumnya mengingatkan tentang keutamaan salawat di hari Jumat. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna min khairi ayyamikum yaumal jum'ah." Sesungguhnya termasuk hari terbaik kalian adalah hari Jumat. Di situ Allah menciptakan Adam, menurunkan Adam dari surganya, dan kelak hari kiamat itu akan dibangkitkan pada hari Jumat. Fa'akthiru fihi minas salati alai. Kalian pada hari Jumat itu perbanyak salawat atas aku. Maka hari Jumat harus berbeda dengan hari yang lainnya. Kita mengetahui kemuliaan dan keutamaan sebuah amalan itu dari sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Maka kita perlu tatkala mendengarkan sebuah kemuliaan untuk mengamalkannya dan menjadikan hari ini hari spesial buat kita, khususnya dalam salawat kepada Rasulullah SAW. Jamaah rahimakumullah, kita masuk kepada salah satu fase dari kehidupan Nabi SAW ketika beliau masih kecil, ketika beliau belum menjadi seorang nabi, yaitu peristiwa yang terjadi yang dikenal dengan sebutan Hilful Fudul, yang ada kitabnya, coba dibuka. Taiba, ana mau tanya sama jemaah, apa artinya al-fudul? Yang udah baca insyaallah tahu tuh. Nanti ada hadiahnya. Apa? Hilf itu perjanjian, betul. Hilf itu perjanjian. Tapi di sini kan disebutkan perjanjian fudul. Apa artinya fudul itu? Apa? Oh. Tafadhal, yang udah baca akan mendapatkan jawabannya. Karena ana takut nanti umudia bikin pengumuman tolong dibaca, enggak ada yang baca tapi gitu. Tafadhal. Al-Quran itu perdagangan apa ya? Perdagangan. Perdagangan bahasa Arabnya itu tijaroh, tajir, itu perdagangan. Ya Allah jemaah. Udah diam Ustaz, ada yang gimana? Mungkin tuh syakil mukayyif. Mukayyif. Naam, tafadhal. Tep, ini kok enggak ada suaranya? Naam, enggak dapat. Hilful fudul. Hilf itu perjanjian. Masya Allah. Afwan, suaranya enggak kedengaran ibu-ibu. Ini udah full punya anak, tapi enggak ada suara. Nah, suaranya enggak kedengaran. Ada suara kecil banget suaranya. Iya, nama perjanjian disebut perjanjian fudul. Fudul itu apa artinya? Coba dibaca, bismillah. Ya Allah dibaca. Cuma suaranya kecil ini, kemudian enggak kedengeran. Anda tidak mendengar suara. Iya. Enggak, suaranya enggak kedengaran kemudian. Suaranya kecil ya. Kayaknya ada yang tadi suaranya keras, tahu-tahu hilang. Dari kitab Sirah Nabawiyah, Profesor Dr. Zaid. Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid. Namanya bukan Zaid. Zaid. Zaid. Nah. Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid. Nah, betul. Hilful Fudul. Penyebabnya terjadi perjanjian fudul. Hilful Fudul adalah karena seorang dari kabilah Zabit di Yaman telah datang ke Mekah bersama barang dagangannya. Ia menjualnya kepada seorang bernama Al-Aus bin Wa'il As-Sahmi. Akhirnya dia tidak bersedia membayarnya. Nah, ini ucapan tidak bersedia membayarnya artinya kan ada model orang naruh barang, ini barangku dikasihkan, diminta duitnya nggak dikasih. Ini yang terjadi. Jadi orang dari Zabit ini datang dari Yaman, bawa dagangan, ketemu dengan Al-As bin Wa'il As-Sahmi, ternyata tidak dibayarin. Baik, tafadhal. Kemudian dia melaporkannya kepada tokoh-tokoh Quraisy. Tetapi Tetapi Kubai sementara tokoh Quraisy masih berkumpul di tempat mereka selalu berkumpul. Afwan, ini bacanya kelewat satu baris. Tetapi tidak ada, bukan tetapi Kubais. Tetapi tidak ada yang mau menolongnya. Kemudian dia naik ke gunung Abi Kubais. Sementara tokoh Quraisy masih berkumpul di tempat mereka selalu berkumpul. Dia berteriak supaya haknya yang terzolimi dikembalikan. Akhirnya bangkitlah Az-Zubair bin Abdul Muthalib. Dia berkata, orang seperti itu tidak mungkin dibiarkan terzolimi. Kemudian berkumpullah Banu Hashim, Zuhrah, Banu Taim bin Murrah di rumah Abdullah bin Jad'an. Mereka bersumpah dan berjanji atas nama Allah untuk bersatu padu bersama orang yang terzolimi itu hingga haknya dikembalikan. Nah, jadi penyebab terjadinya Hilful Fudul ini tadi sudah disebutkan. Kezoliman yang terjadi di Mekah, di Tanah Haram. Ini sebelum Nabi menjadi Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi ketika beliau masih anak-anak disebutkan. Jadi orang dari Zabit ini berusaha untuk melobi ke tokoh-tokoh Quraisy yang dia mungkin kenal sama mereka. Dia ngobrol sama fulan, tapi ternyata tidak ada jawaban yang memuaskan, dibiarin tetap. Akhirnya dia naik ke Jabal Abi Kubais. Jabal Abi Kubais ini adalah gunung yang di sebelahnya tempat sa'i. Yang kalau sekarang jamaah berangkat umroh ngelihat di situ ada istana raja di sebelah tempat sa'i antara ya di sebelahnya Sofa sebenarnya bukitnya itu disebut Jabal Abi Kubais. Dia orang asing, orang-orang tokoh-tokoh Quraisy itu biasa duduk di tempat perkumpulan mereka di depan Ka'bah. Akhirnya di situ dia berteriak melantunkan bait-bait syair. Pernah kita sebutkan mungkin bahwasanya dulu syair itu adalah disebut oleh Ibnu Abbas Diwanul Arab. Itu tuh diwan ini bisa jadi tempat kumpulnya Arab ya, atau yang menjadi media pada bangsa Arab itu syair. Dan syair ini lebih mudah dihafal daripada ucapan biasa. Maka orang Zabit ini melantunkan syair yang mengatakan, ya lar rijalu limadlumin bida'atuhu bi batni makkata na'id dari wan nafari wa muhrimin ash'atha lam yaqdi umratahu ya lar rijalu wa bainal hijri wal hajari innal harama liman tammat karamatuhu wala harama li thawbil fajiril gudari. Kata dia, wahai para tokoh-tokoh, kata dia, adakah yang mau membantu orang yang dizalimi barang dagangannya di lembah Mekah yang dia jauh dari kampung dan keluarganya. Dia sedang dalam kondisi berihram, rambutnya pun penuh dengan debu. Dia belum menyelesaikan umrohnya. Wahai para laki-laki yang berada di antara Hajar Aswad dan Hijr Ismail, sesungguhnya tanah suci itu adalah bagi mereka yang sempurna kehormatannya. Tidak ada kehormatan bagi pakaian orang yang fajir dan pengkhianat, kata dia. Ucapan ini didengar oleh tokoh-tokoh yang ada di sana, di depan Ka'bah, yang sedang duduk-duduk di antara Hajar Aswad dan Hijr Ismail. Maka disitulah orang-orang mengatakan, hali hadza min matraq, kata dia. Apakah yang kayak gini dibiarkan dizalimi, kata dia. Nggak boleh, kata dia. Maka disitu orang-orang, itu orang-orang jahiliyah jemaah. Makanya Rasulullah SAW ketika beliau mengatakan, innama bu'ithu li'utammima makarimal akhlaq, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Masih ada akhlak-akhlak yang mulia di masa jahiliyah itu. Maka akhirnya terjadilah perjanjian ini. Orang-orang berkumpul. Hilful Fudul ini juga disebut Hilful Mutayyibin. Disebut perjanjian Mutayyibin, orang yang memakai parfum pada waktu itu. Karena model perjanjiannya itu semua orang nyelupin tangannya di parfum. Lalu mengusapkan ke Baitullah, mereka bersumpah bersama untuk membela orang yang dizalimi. Sampai haknya diberikan. Kita tahu di kota Mekah tidak ada penguasa yang satu. Tidak seperti umpamanya di sebuah kota ada bupatinya, ada kapolresnya. Jadi kalau kita tinggal laporan ke sana selesai umpamanya urusan. Enggak bisa. Di situ tuh sistem pemerintahannya sistem kabilah. Jadi kalau kabilah-kabilah bersatu untuk mengambil hak dari satu kabilah lainnya itu mungkin terjadi. Tapi kalau hanya satu kabilah melawan satu kabilah, yang akan terjadi adalah peperangan di antara mereka. Maka akhirnya sumpah itu berlaku. Baik. Lanjutkan. Quraisy mendengar perjanjian itu, mereka berkata, sungguh mereka telah masuk dalam sebuah perkara yang mulia. Nah, mereka akhirnya menemui Al-Aws bin Wa'il. Tunggu nih. Jadi ketika orang-orang Quraisy mendengar, tunggu apa di sini terjemahannya? Quraisy mendengar perjanjian itu, mereka berkata, fasammat Quraisyun. Inilah yang terjemahannya. Terjemahannya ada yang salah aja, makanya kenapa ketika Anda tanya sama ibu-ibu tadi, kenapa disebut perjanjian Al-Fudul, nggak ada yang bisa jawab. Karena ada salah terjemahan di sini. Nah, jadi di bahasa Arabnya itu fasammat Quraisyun hadzal hilfa hilfal fudul. Maka orang-orang Quraisy menyebut perjanjian ini dengan perjanjian Al-Fudul. Waqalu, dan mereka berkata, sungguh mereka telah masuk dalam perkara yang mulia. Jadi fudul itu dari asal kata fadilah, yang artinya kemuliaan. Terjemahannya enggak ada, padahal di sini disebut fasammat, bukan fasamiat. Terjemahannya fasamiat. Terjemahannya Quraisy mendengar, padahal bahasa Arabnya Quraisy menamakan perjanjian ini dengan perjanjian Al-Fudul. Fudul artinya kemuliaan ya, perkara yang mulia dari fadilah. Mereka berkata, sungguh mereka telah masuk dalam sebuah perkara yang mulia. Ini salah terjemah. Jadi coba sekarang terjemahannya dibetulin, dibacain lagi. Quraisy menamakan ini dengan fudul. Dengan nama fudul. Quraisy menamakan perjanjian ini perjanjian fudul. Quraisy menamakan ini dengan perjanjian, menamakan perjanjian fudul. Ini, menamakan perjanjian ini. Quraisy menamakan perjanjian ini dengan nama Fudul. Mereka berkata, sungguh mereka telah masuk dalam sebuah perkara yang mulia. Titik. Titik ini kasih apa namanya? Tanda petik. Tanda petik, bukan tanda petik ya. Tanda kutip ya. Tanda kutip, setelah itu baru mereka akhirnya menemui Al-Aws bin Wa'il. Jadi ingat Al-Fudul artinya satu kemuliaan dari asal kata fadilah. Baik, dilanjutkan. Mereka akhirnya menemui Al-Aws bin Wa'il, kemudian mengambil dengan paksa harta milik Az-Zabidi, kemudian mengembalikannya kepada pemiliknya. Nabi SAW telah menghadiri perjanjian itu. Mereka mengangkat panji-panji kebenaran dan menghancurkan simbol-simbol kezaliman. Kejadian itu adalah bagian dari kebanggaan bangsa Arab. Nabi SAW berkata tentang kejadian itu, saya telah menyaksikan di rumah Abdullah bin Jad'an sebuah perjanjian yang lebih aku cintai daripada seekor unta berwarna merah. Seandainya saya diajak dalam perjanjian yang sama dalam Islam, maka saya akan bergabung. Masya Allah, Masya Allah. Di sini kita lihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, andai kata ada satu perjanjian dari orang-orang kafir pula dalam Islam, artinya Nabi diajak untuk bergabung membela kebenaran, menolong orang-orang yang zalim, maka beliau akan bergabung dengan mereka. Maka disebutkan bahwasanya hilful fudul, atau disebut hilful mutayyibin, ya. Jadi dalam beberapa kitab disebut hilful mutayyibin, karena di situ perjanjiannya orang-orang pada mencelupkan tangannya di parfum, ya. Karena kita tahu banyak perjanjian-perjanjian, mamanya kalau ada mafia-mafia, perjanjian mereka itu pakai darah, kadangkala tangannya dimasukkan ke darah, ya, kemudian diusapkan ke wajahnya, sedangkan mereka ini memasukkan tangannya ke dalam parfum, karena memang untuk satu kemuliaan. Itulah yang disebut hilful fudul. Baik, apa hikmah dari atau pelajaran yang bisa didapat dari kejadian itu? Karena yang kita kaji adalah tentang fikhus sirah, bukan tentang sirah itu sendiri, tapi pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa ini. Sirah adalah kumpulan peristiwa-peristiwa, tapi kita mau ambil pelajaran, ambil hikmah, ambil ibrah, sehingga kita habis kajian ini kita udah dapat tuh pelajarannya. Tapi waktu itu anak udah pernah kaji bahwasanya dahulu orang baca sirah langsung bisa dapat pelajaran. Sekarang harus dikeluarkan pelajaran supaya kita tahu nih pelajaran yang diambil. Baik, hikmah pelajaran yang bisa dipetik. Hikmah pelajaran yang bisa dipetik. Kita komentari tentang pernyataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, saya lebih senang dengan kejadian itu daripada unta yang merah, dan seandainya saya diajak dalam hal yang sama pada masa Islam, maka saya akan bergabung. Baik, jadi ucapan penerjemah, ya, kita komentari, sebenarnya kurang tepat. Karena kalau kita bicara bahasa Arabnya itu wa naqifu huna, artinya kita berhenti di sini. Apa maksudnya berhenti di sini? Merenungkan. Bukan ngomentari. Jadi wa naqifu hahuna disebutkan kita berhenti di sini sejenak. Merenungkan perjanjian ini. Khususnya juga enggak ada di sini. Di sini disebutkan wa naqifu huna ma'a hadzal hilf khassatan ma'a qauli Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khususnya, maka kita mungkin perlu dibetulin, kita berhenti di sini sejenak merenungkan, khususnya merenungkan perjanjian ini, khususnya dengan ucapan Nabi alaihissalatu wassalam tadi, ucapannya ma uhibbu annali bihi humran na'am walau du'aitu limithli fil islam la ajabtu. Baik, pelajaran yang pertama. Satu, sesungguhnya seorang muslim mesti adil walaupun terhadap musuhnya. Allahu Akbar. Nih, pelajaran yang pertama. Artinya kalau ada orang-orang non-muslim yang beranggapan apabila sebuah negeri menjadi negeri Islam, maka orang-orang non-muslim akan hidup dalam penindasan. Nah, benar nih. Makanya kita perlu buka mata dunia. Islam ini bukan baru lahir kemarin. Islam ini bukan baru 100 tahun. Kalau negeri kita Indonesia ya baru umurnya 72 tahun. Baru 72 tahun. Makanya terus belajar negeri kita. Memperbaiki dan terus memperbaiki untuk menjadi lebih baik. Tapi Islam ini umurnya sudah 1438 tahun. Umurnya nih. Jadi kalau mau belajar itu jangan belajar sama Amerika. Amerika berapa tahun? Jangan belajar sama Australia. Kita mau studi banding sama Australia. Baru berapa tahun mereka mengatur sebuah negeri? Baru berapa lama mereka belajar mengatur rakyatnya? Tapi Islam 1438 tahun. Maka pelajaran pertama nih, seorang muslim harus adil. Mesti adil walaupun terhadap musuhnya. Musuh dia, dia tetap wajib adil menghadapi mereka. Lanjutkan. Nah, kok hilang lagi suaranya? Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang untuk menghadapi jahiliyah yang ada di kalangan Arab. Tetapi dia tidak memusuhinya secara keseluruhan maupun secara rinci. Yang akhirnya mengingkari semua bentuk kebaikan dari mereka. Barakallahu fiik. Ini Islam. Jadi tatkala Islam datang ke Indonesia, Indonesia ketika itu ya kita tahu masih belum menjadi sebuah negeri yang bersatu. Negeri yang dengan pulau-pulaunya yang banyak. Mereka memiliki tradisi yang berbeda-beda. Islam itu datang tidak untuk mengingkari semua tradisi yang ada. Enggak. Yang baik dipelihara, yang buruk dihilangin. Islam datang tuh untuk itu. Jadi kalau kita bicara Islam di Indonesia, apa tradisi-tradisi baik di Indonesia? Itu dilestarikan oleh Islam. Tapi yang buruk, maka itu perlu dihilangkan, bukan malah dijaga. Kita kadangkala nih melihat sebuah tradisi, melihat sebuah kebudayaan, kita hanya berpikiran ini adalah apa istilahnya, kearifan lokal. Tapi itu kearifan lokal artinya ini kebudayaan yang ada di suatu tempat ini. Dilihat pakai kacamata Islam nih. Kalau ini sesuatu yang baik, lestarikan. Tapi afan, kalau bertentangan dengan Islam, Nabi alaihissalatu wassalam memperbaiki. Jadi yang diperangi oleh Nabi alaihissalatu wassalam sejatinya adalah tradisi dan kebiasaan orang-orang Arab pada waktu itu. Tapi tidak semuanya buruk. Enggak. Disebutkan di sini bahwasanya beliau tidak memusuhinya secara keseluruhan maupun secara rinci. Enggak. Tapi beliau lanjutkan, dia tetap mengakui. Dia tetap mengakui kebenaran dari mereka walaupun termasuk orang yang memusuhinya. Dan bahkan mereka mengumumkan perang sekalipun. Dia tetap memuji perjanjian itu untuk memberikan pembelajaran kepada kita bagaimana kita harus bersikap adil dan menerima kebenaran dari orang lain. Dan janganlah permusuhan menyebabkan kita berpura-pura tidak mengetahui kebaikan orang lain. Masya Allah, bukan orang lain sebenarnya ini. Karena terjemahannya itu musuh, lawan, lawannya, ma'al khasam. Jadi menyebabkan kita berpura-pura tidak mengetahui kebaikan lawan kita. Khasam itu lawan atau musuh lah. Iya, ini pelajaran penting. Orang-orang kafir Quraisy, bagaimana mereka membantai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka memerangi Nabi pada waktu perang Badar sallallahu alaihi wasallam, pada waktu perang Uhud, pada waktu perang Khandaq. Tapi peristiwa yang menyakitkan itu tidak membuat Nabi alaihi salatu wasallam melupakan sebuah kebaikan yang ada di mereka. Tetap. Bahkan beliau mengungkapkan hal itu dengan nyata. Lau walau du'itu limithlihi fil Islam la ajabtu. Andai kata aku diajak untuk bergabung nih untuk urusan yang seperti itu, setelah aku masuk, setelah Islam itu datang, aku akan ikut tetap. Kita kadang kalah kalau udah benci sama orang, habis tuh. Semuanya jadi buruk. Enggak ada kebaikan di mereka. Bahkan Al-Imam Syafi'i mengingatkan kita dengan ucapannya, wa ainur ridha an kulli aibin kalilatun kama anna ainas sukhti tubdil masawiya. Dan mata orang yang penuh dengan keridhaan, dengan kesenangan, itu akan tumpul melihat segala keburukan. Tidak ada yang buruk. Tumpul karena dia sudah senang. Sebagaimana mata orang yang lagi benci, oh, maka tidak ada kebaikan yang dia lihat di mereka. Nabi SAW mengajarkan kepada kita agar kita menyematkan kemuliaan kepada orang yang melakukannya dan mengakui kebenaran orang yang melakukan kebenaran itu dan menerima apabila yang diucapkan suatu kebenaran, siapapun terima ucapan itu. Baik, lanjutkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Saya diutus untuk menyempurnakan budi pekerti yang mulia." Ya, lanjutkan. Dia berkata, "Dalam jahiliyah ada akhlak yang baik dan dia datang untuk menyempurnakannya. Dia tidak mengingkari kebaikan tersebut walaupun mereka memerangi dan memusuhinya." Nah, lanjutkan. "Dengan demikian, saya menasihati setiap muslim untuk bersikap adil dengan musuhnya. Allah Ta'ala berfirman, 'Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah.' Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah." Quran surat An-Nisa ayat 135. Baik, kalau bisa dilengkapin bacanya, dibaca di Qurannya, karena ada pesan yang penting yang mungkin terpotong. Ini ayatnya terputus sebenarnya. Ya, dibaca di surat An-Nisa ayat 135. "Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah walau 'ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin iyyakum ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira." Barakallahu fik. Artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu, bapak, dan kaum kerabatmu. Jika dia yang terdakwa kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan kebaikannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan." Subhanallah, lihat nih. Keadilan itu harus ditegakkan walaupun nanti dampaknya kita yang kena. Dalam Islam seperti itu. Kita kadangkala, ya sekarang dengan adanya pengadilan di negeri kita, dengan adanya pengacara macam-macam, orang tuh datang ke pengacara. "Iya, saya yang salah seperti itu. Bisa enggak saya dibela?" Dia tahu tuh, dia tuh salah. Dan pengacara tahu dengan pengakuan dia. Cuma kan pengacara dibayar untuk memenangkan dia. Sedang Allah mengatakan, "Walau ala anfusikum." Walau yang terdakwa itu diri kalian sendiri. Walau yang jadi terdakwa itu adalah kedua orang tua kalian atau kerabat kalian. Ketika kalian harus menegakkan keadilan, tegakkan keadilan itu. Islam sampai seperti itu, ya Ma. Baik, lanjutkan. Surat Al-Ma'idah, baca lengkap juga Al-Ma'idah ayat 8. Allah Ta'ala berfirman. Dari Quran ya, nah. "Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala an la ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah maha teliti dengan apa yang kamu kerjakan. Masya Allah. Tuh, jangan sampai kebencian kita kepada satu kaum membuat kita tidak bertindak adil. Nggak boleh, jemaah. Jadi kepada lawan pun kita harus bertindak adil. Walaupun nanti akibat kejujuran kita dalam berbicara umpamanya akan berdampak buruk kepada kita sendiri. Katakan yang benar walaupun itu pahit. Seperti itu Islam mengajarkan. Baik, lanjutkan. Dari Qatilah. Dari Qatilah, ada seorang Yahudi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kemudian berkata, "Kalian melakukan kemusyrikan karena kalian berkata, Allah telah menghendaki dan kamu juga, dan kalian juga berkata, demi Ka'bah." Lalu Nabi perintahkan mereka kalau bersumpah agar berkata, demi Rabb Ka'bah, dan berkata, Allah telah menghendaki, kemudian setelah itu kamu menghendaki. Barakallahu fiik. Kita lihat bagaimana Nabi SAW menerima kebenaran dari seorang Yahudi. Yahudi, bayangkan. Datang menjumpai Nabi SAW mengatakan, innakum tushrikun billah. Innakum tushrikun. Kalian melakukan tindakan kesyirikan. Orang Yahudi yang notabenenya mereka adalah pelaku kesyirikan juga, mereka datang mencela para sahabat Nabi dengan mengatakan kalian melakukan kesyirikan. Apa bentuk kesyirikan itu? Kata orang Yahudi ini, dia datangkan bukti. Di sini para jemaah, tatkala seorang menuduh orang melakukan sesuatu, datangkan bukti itu. Tuduhan-tuduhan tanpa bukti dan tanpa ada saksi, maka itu hanya omong belaka, omong kosong. Maka apa kata orang Yahudi? Kalian mengatakan Masya Allah wa syi'ta. Kalian mengatakan Allah telah menghendaki, atau sebenarnya bukan Allah telah menghendaki ya. Ini tergantung kehendak Allah dan kehendakmu. Tergantung kehendak Allah dan kehendak. Ini yang pertama. Dia mengatakan tergantung kehendak Allah dan kehendakmu. Ini menurut orang Yahudi ada penyamaan antara kehendak Allah dan kehendak makhluk. Wa taqulun, dan kalian juga berkata wal Ka'bah, ini bersumpah dengan Ka'bah. Kita tahu kita tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Dan orang Yahudi menganggap bersumpah dengan Ka'bah itu sebuah tindakan kesyirikan. Mengatakan Masya Allah wa syi'ta itu tindakan kesyirikan. Apakah Nabi membantah ucapan orang Yahudi ini? Tidak. Bahkan beliau menyuruh para sahabatnya apabila mereka ingin bersumpah mengatakan wa rabbil Ka'bah, demi Tuhannya Ka'bah, bukan demi Ka'bah. Wa rabbil Ka'bah. Ingat nih. Jadi kita tatkala bersumpah, kita mengagungkan sesuatu yang kita sedang bersumpah dengannya. Tidak ada yang lebih agung dari Rabbul Alamin. Ka'bah mulia, naam. Arafah mulia, Masya Allah. Tapi tetap kita tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah Jalla Jalla. Wa rabbil Ka'bah, demi Tuhannya Ka'bah. Wa an yaqulu, dan hendak mereka berkata tentang masalah kehendak. Masya Allah, kan tadi disebutkan ini Allah telah berkehendak. Allah telah menghendaki, tapi yang betul terjemahannya adalah tergantung kehendak Allah dan kehendak kamu juga. Yang seharusnya dikatakan Masya Allah thumma syi'ta. Yang dikatakan adalah tergantung kehendak Allah kemudian kehendak. Artinya katakan kemudian ini tidak sama dan kehendakmu. Artinya kalau disamakan kehendak Allah dengan kehendak manusia kan berarti sejajar. Tapi ini katakan enggak, tergantung kehendak Allah, kemudian kau mau gimana? Semua itu tergantung kehendak Allah. Kemudian kau mau gimana? Kemudian. Jadi ucapan kemudian ini menggantikan dan. Rasulullah SAW menerima jemaah. Bayangkan orang Yahudi. Kita kadangkala kalau yang ngomong itu bukan dari teman kajian kita atau apa, oh udah pasti salah. Enggak, kalau itu benar kau terima. Lanjutkan. Syekh Sulaiman bin Abdullah bin Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah tatkala menjelaskan hadis ini berkata, dalam hadis ini ada petunjuk bahwa kita mesti menerima kebenaran walaupun berasal dari musuh agama. Iya, dari musuh agama. Aduan mukhalifan fiddin. Ini bukan sesama muslim nih, dari musuh agama. Artinya orang Yahudi kita tahu Allah telah menetapkan kebencian mereka kepada kita. Allah mengatakan walan tardu ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Enggak akan ridho Yahudi dan Nasrani sampai kau ikut agama mereka. Kita sudah tahu bagaimana hati mereka. Allah yang ngasih tahu. Kita ini kadang-kala kalau ada kritikan dari teman, yang awal muncul di hati kita, oh fulan hasud. Fulan ini memang gak suka sama anak, kata dia. Jangan. Kau dengarkan. Kau cermatin. Mungkin benar yang diucapkan fulan. Apa istilahnya, kita harus husnudzon sama saudara kita. Dia muslim, husnudzon sama dia. Dan Allah katakan, ijtanibu katsiran minadzon. Maka ingat, terimalah kebenaran itu. Walaupun kadang kala pahit, pedes, gak enak kita dengarnya. Tapi kalau itu benar, kau terima. Baik. Ya, dilanjutkan. Keadilan adalah tuntutan yang penting, yaitu banyak manusia lalai dalam bermuamalah dengan musuhnya. Mereka lalai atau pura-pura tahu tentang keletihan. Afwan, ini dengan musuhnya mungkin perlu diperbaikin. Karena di bahasa Arabnya ini sebenarnya ma'a mukhalifihim. Dengan orang-orang yang menyelisihi mereka. Jadi tidak musuh yang diucapkan Syekh. Bermuamalah dengan orang-orang yang menyelisihi mereka. Yang favorit. Mereka lalai atau pura-pura tidak tahu tentang kelebihan pihak lain karena adanya perbedaan di antara mereka. Masalah ini. Ini ada yang kurang nih. Kalau berbicara perbedaan, Syekh menyebutkan ya, memang kurang lebih sih terjemahannya, tapi lebih lengkap ketika dikatakan tentang kelebihan pihak lain karena adanya permusuhan. Karena dalam bahasa Arabnya disebutkan liwujudi adawatin. Adawat itu artinya permusuhan. Karena adanya permusuhan atau perbedaan. Jadi permusuhan atau perbedaan di antara mereka. Artinya orang yang berselisih belum tentu bermusuhan. Orang yang bermusuhan belum tentu berselisih juga dia. Dia karena sakit hati atau apa. Maaf, perlu diingat. Ini supaya lebih lengkap terjemahannya tentang kelebihan. Coba dibaca yang udah diperbaikin. Mereka lalai atau pura-pura tidak tahu tentang kelebihan pihak lain karena adanya permusuhan atau perbedaan di antara mereka. Jamil. Nah. Masalah ini telah disinggung oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Tatkala ditanya dengan pertanyaan yang berbunyi, apa pendapat Syekh tentang orang yang ingin mengkritik orang lain tetapi tidak pernah menyebut kebaikan orang itu yang disebut hanyalah kejelekannya. Nah, ini terjemahannya kurang tepat kalau yang ini. Karena nanti penerjemahnya memperbaikin di bawah itu karena baik. Jadi pertanyaannya itu di bahasa Arabnya, apa pendapat Syekh tentang orang yang ingin mengkritik orang lainnya? Bukan mengkritik. Jadi di bahasa Arabnya disebut tunggu di mana? Ayyu qayyima syakhsan, ingin menilai orang. Bukan mengkritik, menilai orang. Beda mengkritik dengan menilai orang. Karena kalau mengkritik, ya sudah kritikan berarti kan satu keburukan nih. Dia ada kesalahan, kita kritisi. Tapi kalau menilai orang, ditanya, gimana fulan? Itu menilai, oh fulan ini kayak gini, itu artinya memberikan nilai. Jadi bahasa Arabnya itu arada an yuqayyima syakhsan, ingin memberikan qimah, nilai kepada satu orang. Taib. Dia menjawab, itu adalah bagian dari kejahatan karena Allah berfirman dalam kitabnya. Barakallahu fikum, Syekh mengatakan bukan kejahatan doang. Beliau mengatakan itu adalah kejahatan dan kezaliman. Iya. Itu kejahatan dan kezaliman. Beliau mengatakan inna hadza minal ijhaf wal jur. Ini bagian dari kejahatan dan kezaliman. Allah berfirman dalam kitabnya. Ya, ini ayat yang tadi kita baca di surah Al-Maidah ayat 8. Baik, dilanjutkan Allah melarang kita karena kebencian terhadap suatu kaum, kemudian kita tidak berlaku adil. Tetapi yang diperintahkan adalah berkata yang adil. Allah telah menetapkan kebenaran yang dikatakan oleh orang-orang musyrik dan kebenaran yang berasal dari Yahudi. Barakallahu fiik. Iya. Di sini Syekh akan memberikan contoh tentang ucapan orang-orang Yahudi, orang-orang musyrikin yang Allah menerima kebenaran yang ada dalam ucapan mereka, menolak keburukan yang ada dalam ucapan mereka. Artinya, orang musyrik itu bisa berbicara salah dan bisa berbicara benar dalam satu waktu. Dia mengungkapkan, ketika kita mengkritisi mereka, mamanya, maka yang benar jangan ditolak juga. Ini contohnya, silahkan. Suaranya kok kecil? وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا. Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, kami mendapati nenek moyang kami mengerjakan yang demikian itu dan Allah menyuruh kami menjawabnya. Kami mengerjakannya. Quran Surat Al-A'raf ayat 28. Lanjutkan. Apa jawabannya? Qul innallaha la ya'muru bil fahsya. Katakanlah, sesungguhnya Allah tidak menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji. Quran Surat Al-A'raf ayat 28. Ya, ini sambungan dari yang tadi. Cuma dipotong oleh Syekh untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang bagaimana kita mengkritisi seseorang. Saya lanjutkan. Maka Allah membatalkan ucapan mereka. Wallahu amarana biha. Karena itu adalah batil. Sedangkan Allah menyiapkan ucapan mereka. Wajidna alaiha aba'ana. Karena dia adalah hak. Tapi barakallahu fikum. Dalam pengakuan orang-orang musyrikin, dia mengatakan apabila mereka melakukan dosa, kita nih dari dulu, ya ini tradisi. Dari dulu orang tua kita, nenek moyang kita itu udah melakukan hal itu. Dan Allah menyuruh kita melakukan itu. Berarti ungkapan orang-orang musyrikin, yang pertama dia mengatakan bahwasanya itu tradisi nenek moyang, yang kedua itu perintah Allah. Allah tidak mengingkari ucapan mereka yang pertama. Allah tidak menafikan ucapan mereka yang pertama. Tapi ucapan mereka yang kedua mengatakan Allah menyuruh kita, ini yang dibantah sama Allah. Qul innallaha la ya'muru bil fahsya. Enggak mungkin Allah itu menyuruh kepada perbuatan yang keji, enggak mungkin. Kemudian Syekh mengambil contoh dari orang Yahudi ya. Kita akan baca contohnya. Langsung. Beliau membenarkan dibaca beliau membenarkan kebenaran yang dibawakan oleh Yahudi itu. Beliau membenarkan kebenaran yang dibawakan oleh Yahudi itu. Oleh karena itu bagi seorang muslim yang ingin mengkritik orang lain untuk membicarakan secara keseluruhan kepribadiannya dari kebaikan dan kejelekannya, dan apabila dari orang yang dikenal banyak memberi nasihat dan manfaat bagi yang lain, maka kesalahan itu dimaafkan. kapan saja. Taib. Di sini Syekh menjelaskan bahwasanya yang wajib atas seorang muslim. Jadi bukan mengkritisi, karena saya akan nanti akan dibedakan mengkritisi dengan menilai ya. Mengkritisi ini sebenarnya di bahasa Arabnya tetap menilai. Beliau mengatakan bagi seorang muslim yang ingin menilai orang lain untuk membicarakan secara keseluruhan kepribadiannya. Ingat, ini menilai. Fulan gimana? Kalau kita bicara menilai, ya menilai fulan. Fulan baik, tapi fulan kayak gitu tuh. Orangnya kurang benar dalam urusan ini. Itu kalau kita bicara menilai. Makanya Al-Imam, umpamanya Al-Imam Adz-Dzahabi dan kitabnya Siyar A'lamin Nubala, ketika menyebutkan Hajjaj bin Yusuf, ketika menyebutkan orang-orang yang zalim, dia sebutkan fulan tuh kayak gini, kayak gini, kayak gini. Fulan melakukan ini dan itu. Itu kalau kita bicara menilai. Nah, ini bicara menilai. Jadi kita perlu sebutkan secara lengkap. Baik, dibaca alinea terakhir. Adapun bagi siapa saja? Adapun bagi siapa saja yang ingin menjauhkan manusia dari kesalahan perkataan seperti itu, maka itu tidak apa-apa. Ada perbedaan antara orang yang ingin mentakwim, menilai orang lain dengan secara menyeluruh, maka itu harus disebutkan kebaikan dan kesalahannya. Tetapi kalau yang dimaksudkan adalah orang yang dikenal ketokohannya di tengah-tengah umat, maka kesalahan-kesalahannya dimaafkan, karena bisa saja dia mempunyai takwilan atau tidak mengetahui atau yang semacamnya. Selama kita mengetahui bahwa dia itu adalah pemberi kontribusi besar dalam perbaikan umat ini. Nah, ini jadi kita ngelihat kalau ada orang yang memberikan kontribusi besar kepada umat ini, kemudian dia telah banyak berbuat kebaikan dan dikenal, maka di sini Syekh menyebutkan, ya kita carikan alasan, mungkin dia melakukan itu karena ijtihad, ya karena dia nggak ngerti atau macam-macam. Ini dalam urusan orang yang telah memberikan kontribusi dan kita tahu orang itu adalah orang yang baik. Tapi lanjutkan. Kalau ingin menjauhkan manusia dari kesalahan yang muncul dari tokoh itu, maka tidak apa-apa menyebutkan kesalahan itu saja agar dia terjebak ke dalamnya. Agar dia terjebak ke dalamnya. Lihat ini agar dia tidak terjebak. Jadi ingat, kalau ingin menjauhkan manusia dari kesalahan yang muncul dari tokoh itu. Artinya kita bukan dalam rangka menilai orang, bukan. Kita mengatakan ini orang punya salah besar nih yang berbahaya buat umat. Maka kita cukup menyebutkan kesalahannya. Syekh mengatakan fahuna la haraja ala inkar hadza syai. Maka enggak masalah dia menyebutkan kesalahannya ini agar orang-orang tidak terjebak ke dalam kesalahan itu tanpa menyebutkan kebaikan-kebaikan itu orang. Ibu-ibu sudah paham? Antara menilai secara menyeluruh tentang satu tokoh, satu manusia, dan antara kita ingin memperingatkan umat dari kesalahan yang dilakukan dia. Jadi kalau ingin memperingatkan umat dari kesalahan yang dilakukan dia itu, cukup menyebutkan kesalahannya. Dia itu punya salah ini, hati-hati dengan kesalahan itu, hindari. Nah, ini Syekh penjelasan Syekh bin Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau membawakan contoh Al-Imam An-Nawawi, Ibnu Hajar, Al-Asqalani, yang mereka memang dikenal sepanjang sejarah tentang peran mereka, kontribusi mereka kepada umat. Cuma memang mereka mungkin ada pemahaman-pemahaman yang salah. Di situ yang salah dikritisi. Barakallahu fikum. Baik, pelajaran yang kedua. Pelajaran lain yang bisa kita ambil dari kejadian itu adalah seorang muslim adalah penyeru kepada kebaikan, dan dia akan mendukung setiap yang mengajak kepada kebenaran. Setiap yang mengajak kepada kebaikan dalam masyarakat Islam adalah penolong dan partner baginya. Baik, jemaah afwan ya, ternyata terjemahannya ini kurang satu alinea. Subhanallah. Nah, iya kurang satu alinea ternyata jemaah. Taib, tapi ini satu alinea ini hanya penjelasan dari Syekh Zaid yang hendak menjelaskan kapan diperbolehkan menyebutkan kesalahan orang saja tanpa menyebutkan kebaikannya, maka itu babnya bab tahdzir disebutkan oleh beliau, itu termasuk bab amar ma'ruf nahi munkar. Baik, pelajaran yang kedua adalah fadhal. Coba perhatikan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah dan mendapatkan orang-orang Yahudi berpuasa Asyura. Beliau bertanya, apa yang terjadi? Mereka berkata, ini adalah hari yang baik. Hari ini adalah hari Allah menyelamatkan Bani Israel dari musuh mereka. Maka Nabi Musa berpuasa dan kami pun mengikutinya. Beliau bersabda, sayalah yang lebih berhak mengikuti Musa daripada kalian. Kemudian Rasulullah puasa dan memerintahkan umat Islam untuk puasa. Nah, jadi kita lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam menerima kebaikan yang ada di orang Yahudi. Bahkan beliau mengajak umat untuk mengamalkannya, puasa Asyura. Dan seorang muslim bila melihat orang mengajak kepada kebaikan, bantu dia dalam kebaikan itu, jemaah. Kita perlu membantu kebaikan yang dilakukan oleh orang itu. Baik, lanjutkan. Jika kamu melihat ada orang yang mengajak kepada kebaikan dalam masyarakat Islam, maka jadilah orang pertama yang membantu dan menolongnya. Lanjut. Nah, dakwah Islam datang untuk mengajarkan umat Islam agar selalu menyantuni sesama pengajak kepada kebaikan dan tidak bisa hanya merasa cukup dengan apa yang dia lakukan sendiri kemudian mengabaikan apa yang telah dilakukan orang lain. Masya Allah, Masya Allah. Ini kadangkala kita merasa kita telah berbuat, kita anak itu macam-macam, padahal ya tidak bisa dipungkirin bahwasanya umat Islam di negeri kita banyak dan kebaikan-kebaikan yang dilakukan pun telah banyak. Maka kalau kita melihat orang mengamalkan kebaikan, jadilah orang yang menolong mereka dalam perbuatan kebaikan. Tapi ini ada sebuah contoh di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana kalau kita diajak berbuat baik sama orang kafir pun terima. Lanjutkan. Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dalam surat Al-Hudaybiyah bersabda, demi Allah yang jiwaku ada di tangan, tidaklah mereka meminta kepadaku suatu rancangan yang mereka mengagungkan Allah di dalamnya, melainkan aku pasti mengabulkannya. Coba lihat, yang meminta siapa? Orang-orang kafir. Kalau mereka minta perjanjian, bikin perjanjian, dalam rancangan perjanjian itu disebutkan urusan yang untuk menegakkan agama Allah, mengagungkan Allah, aku akan kabulkan, kata Nabi SAW. Yang terakhir baca perkataan Ibnu Qayyim. Ibnu Al-Qayyim berkata, sesungguhnya orang-orang musyrik, pelaku bid'ah dan pelaku maksiat, pembangkang dan pelaku kezaliman, bila mereka mengajukan permohonan yang bertujuan mengagungkan aturan-aturan Allah, maka permintaannya mesti dibatalkan dan harus dibatalkan. Walaupun yang lain enggan melakukan itu, mereka didukung dalam rangka mengagungkan aturan Allah bukan karena kemaksiatan orang itu. Karena setiap yang mengajukan bantuan untuk masalah yang dicintai Allah dan diridhoinya, maka harus dikabulkan. Sama tidak berkonsekuensi lahirnya sesuatu yang dimurkai Allah. Ini adalah kondisi yang sensitif dan tentunya susah serta berat secara kejiwaan. Apa maksudnya susah secara kejiwaan, jemaah? Beliau mengatakan, wahada min adakil mawadhi' wa as'abha. Ini adalah satu bab, satu permasalahan yang sangat sangat tersembunyi sekali dan sangat sulit. Wa asyakuha 'ala nafas, dan serta berat diterima oleh jiwa kita. Kita kadang-kadang menerima kebenaran dari orang yang kita enggak suka sama dia. Gimana kita mau nolongin dia? Tapi itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kemudian jamaah, di sebelum perkataan Ibnu Qayyim itu, setelah sabda Nabi SAW, itu juga ada satu alenia yang tidak diterjemahkan. Jadi ada satu alenia kira-kira 5 baris ya. Ya sebenarnya itu adalah komentar Syekh tentang ucapan Nabi SAW. Beliau mengatakan, famadamatil qadiyah tatawafaq ma'ahdafir Rasul SAW, selama rancangan itu sesuai dengan tujuan Rasulullah SAW, fasayqbaluha wa yunasiruha wa yu'ayyiduha, maka beliau akan menerimanya, akan mendukungnya dan menguatkannya. Wa yuqsim ala dhalika aydan, bahkan beliau bersumpah untuk melakukan hal itu. War rasulu sallallahu alaihi wasallam huwal qudwatul lana, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan kita. Famata ra'aina khairan, kata Syekh, kapan kita melihat kebaikan, ayyadnahu, maka kita akan mendukungnya. Wa waqafna ma'ahu wa nasarnahu, kita akan berhenti membelanya dan membantu menegakkannya. Liyakum, agar kebaikan itu tegak berdiri. Bisarfin nazari anil ladhi bada'a bidda'wah wal fikrah, tanpa kita memandang siapa yang memulai dakwah itu dan siapa yang memulai pemikiran itu. Selama kita lihat itu kebaikan, itu kebenaran, siapapun yang memulai, kita harus mendukung kebaikan dan kebenaran itu. Dan alhamdulillah, anda lihat ya, umat Islam semakin kesini semakin mengerti tentang bagaimana ukhuwah Islamiyah dijaga dan bagaimana tetap yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar tetap ditegakkan. Artinya jangan sampai kita memahami bab ini kita lupa. Sebab amar ma'ruf nahi mungkar, menyuruh kepada kebaikan, mengingkari kemungkaran, itu tetap jalan. Bukan berarti kita ini ukhuwah Islamiyah akhirnya kita saling berdiam. Artinya udahlah, yang salah kau salah, aku enggak akan urusin. Enggak, tetap amar ma'ruf nahi mungkar dilakukan. Soalnya kalau kita hanya berusaha saling tolong-menolong tanpa melakukan perbaikan di dalam tubuh umat Islam sendiri, maka Allah tidak akan menurunkan pertolongannya. Karena bisa jadi kemungkaran satu orang itu menyebabkan satu negeri diazab sama Allah gara-gara yang lainnya tidak mengingkari kemungkaran itu. Barakallahu fikum. Baik, kita mungkin masuk ke sesi tanya jawab. Tafadhal. Nah. Nah, suaranya ada Umahat pengen nanya. Siap. Perihal kajian yang pekan lalu Ustaz Wasiat. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau tanya. Jadi Nana kan punya kakak saudara laki-lakinya itu 2 sama suaminya jadi 3. Nah, kakaknya itu yang di Medan kita kan mau membagi waris itu kan sebuah rumah gitu aja ya kan. Jadi yang di Medan itu beliau udah memutuskan tidak ingin meminta bagian karena mereka dia rasa dirinya sudah berkecukupan. Nah, yang jadi beban di kita itu sedangkan beliau masih punya beliau punya anak 3, anak angkatnya 1. Itu kalau misalnya memang kakaknya itu tidak menginginkan bagian, tapi apa anaknya masih tetap diperhitungkan atau bagaimana Ustaz? Iya, barakallahu fiik. Berkaitan dengan pertanyaan tadi, artinya ahli warisnya masih ada. Bapaknya masih ada. Dia kan yang tidak ingin mengambil bagian. Sedangkan anak-anaknya tidak punya hak untuk meminta. Karena anak-anaknya bukan ahli waris. Kalau bapaknya mati, baru itu kan jadi milik anak-anaknya. Tapi ketika bapaknya itu hidup, maka bapak itu bebas. Dia punya duit, itu duitnya bapaknya. Artinya kalau dia dapat bagian 500 juta, mamanya. Si bapak mengatakan, enggak, aku enggak mau, udah bagikan ke adik-adikku yang lainnya. itu hak bapak dan anak-anak tidak bisa menuntut sama sekali. Cuma kalau pihak keluarga itu yang dapat bagian mau berbagi sama anak-anaknya, tafadhol. Itu kan Allah katakan, wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minha. Kata Allah, apabila datang tuh kerabat, anak-anak yatim ya, kemudian orang-orang miskin datang ketika pembagian warisan, sedangkan mereka tidak ada, tidak punya bagian di situ, kalian kasih mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemberiannya itu bukan senilai senilai bagian bapaknya, enggak. Bisa jadi ya seikhlasnya. Seperti itu. Jadi masuknya nanti keluarga memberikan hadiah karena punya bapak sudah diserahkan kepada keluarga, artinya dia enggak mau. Dan itu bukan wasiat ya, itu bukan wasiat. Barakallahu fiik. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ana mau koreksi yang minggu lalu juga itu yang Ana bilang ada di Medan itu untuk apa pembagian waris yang dapat apa anaknya dapat saat itu ternyata kan meninggal lebih dulu bapaknya sebelum warisan kakeknya dibagi. Meninggal kakeknya dulu, warisan belum dibagi. Oh betul ya. Bapaknya ya meninggal sehingga anak mendapat bagian. Itu ambil bagian bapaknya si anak. Iya. Iya. Iya. Karena memang sebelum dibagi itu warisan kakek itu belum sempat dibagi waktu bapaknya hidup belum dibagi gitu, Ustaz. Sahih, makanya sahih. Dia menuntut porsinya di porsi bapaknya dan dapat. Nah, porsi bapaknya memang iya ya, dan dapat ya, dia ya, karena itu bagian dia ya memang. Itu yang minggu lalu tadi yang bilang mungkin salah itu kasusnya. Ana baru lihat kembali kemarin Ana pulang ke Medan baca, oh iya ternyata kakeknya sudah meninggal belum dibagi. Iya. Lalu bapaknya meninggal sehingga warisan dia berhak atas warisan kakeknya itu anak laki-laki dan cucu laki-laki dari anak laki-laki itu. Iya, jadi dia berhak perempuan atas dari anak laki-laki. Enggak, dia kalau itu kerasa berhak warisan bapaknya, bukan kakeknya. Iya, warisan yang hak bapaknya, Ustaz. Hak bapaknya. Jadi sama kalau kakeknya anak, iya kalau anaknya 5, 10 siapa? Jadi semuanya, istrinya pun akan dapat. Kan kita bicara dia ini anak. Bapaknya meninggal dunia, warisan belum dibagi. Akhirnya dia meninggal dunia. Tinggal ahli warisnya dia ini dapat bagiannya dia. Kalau ahli warisnya ada istri, ada anak ya, itu akan dapat semuanya. Jadi bukan masalahnya si anak, bukan. Jadi itu memang hak waris buat ahli warisnya si anak yang meninggal dalam kondisi harta itu belum dibagikan. Tapi kalau yang meninggalnya itu si anak dulu meninggal dunia, baru kakeknya, maka tertutup kan nggak dapat bagian. Kayaknya kayak gitu tuh. Nah. Ustaz, untuk yang minggu lalu, kalau nggak salah kan ada pertanyaan, nggak pun. Bagaimana dengan yang orang tuanya, dua-duanya non-muslim, sedangkan anak-anaknya itu muslim semua, tapi yeah mereka berdua sudah meninggal. Bagaimana cara membagi warisnya? Apa itu secara Islam atau secara umum biasa aja? Karena lohonya non-muslim dua-duanya. Iya, yeah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Zakil akhirnya diingatkan tentang pertanyaan itu. Ya, anak udah Udah bahas ya, udah baca tulisan-tulisan para ulama, fatwa dari beberapa ulama juga. Memang pendapat jumhur ulama itu berpendapat tidak saling mewariskan nasra apa kafir dan muslim. Tapi ternyata pendapat yang lebih kuat dan ini dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dan pendapat sebagian sahabat Nabi, disebutkan di situ bahwasanya itu untuk kafir yang memerangi. Tapi kalau untuk kafir yang tidak memerangi, si muslim mewarisi. Tentu dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dan majelis fatwa itu Anda lihat menguatkan pendapat yang seperti itu. Karena salah satu hikmahnya, jadi memang la yarithul muslimul kafir, itu hadisnya sahih. Muslim tidak mewarisi yang kafir. Tapi kafir yang seperti apa? Ini yang dibahas oleh para ulama. Maka sebagian mengatakan kafir secara umum, tapi ada yang memberikan enggak, kafir yang memerangi, kafir harbi. Di satu sisi mereka menjelaskan, ketika orang itu masuk Islam, dia tidak akan dapat warisan dari bapaknya umpamanya, ini akan membuat orang jadi gak tertarik masuk Islam. Dia bapaknya kaya raya, dia masuk Islam, dia gak dapat warisan gitu. Makanya para ulama seharusnya Islam itu ya'lu wa la yu'la, Islam itu di atas dan tidak ada yang meninggiin Islam. Maka yang Muslim bisa mewarisi yang kafir tidak bisa mewarisi yang Muslim. Itu pendapat yang ana lihat lebih kuat. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Ya jamaah, soalnya kita mau Jumatan nih. Baik, barakallahu fiik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saat ini umat muslim sedang ramai boikot-memboikot produk-produk muslim. Itu bagaimana Ustaz? Apakah salah satu bentuk ketidakadilan juga Ustaz? Nah. Iya, berkaitan dengan boikot-memboikot produk punya orang kafir ya. Sebenarnya kafir itu kan terbagi jadi dua, kafir harbi dan kafir non harbi. Artinya kafir yang memerangi dan kafir yang tidak memerangi. Kafir yang tidak memerangi, maka kita bermuamalah dengan mereka dengan cara yang baik. Sedang kafir yang memerangi, ya kita boikot. Seperti itu. Cuma sekarang kalau kita bicara tentang bagaimana mengembangkan ekonomi umat Islam sendiri, kalau kita berbicara masalah perbaikan kondisi umat Islam dengan tidak membeli dari orang kafir, itu boleh-boleh aja, gak ada masalah. Makanya kita kadang-kala ngomong, udahlah kok beli produk kita di negeri kita. Indonesia berusaha mengajak penduduk negeri ini, pemerintah Indonesia berusaha mengajak penduduk negeri ini untuk membeli produk dalam negeri. Ini disebut keadilan apa tidak? Adil, gak ada masalah untuk mengembangkan ekonomi sendiri. Dan umat Islam sendiri ketika mengatakan, udahlah, di antara umat Islam mengatakan, kita kalau bisa beli produk-produk umat Islam ya, untuk mengembangkan ekonomi Muslim ya, itu sebenarnya tidak ada masalah. Jadi bukan dalam bentuk ketidakadilan. Akan tetapi, ada kondisi-kondisi yang seharusnya kita beli dari non-Muslim. Kondisi seperti apa? Untuk mengenalkan kebaikan Islam kepada mereka. Dengan kita beli produk dia, dengan kita bermuamalah dengan dia, di situ ada interaksi. Sehingga kita bisa menyampaikan dakwah kepada mereka. Itu ada kondisi-kondisi yang lebih baik kita beli sama mereka. Maka Rasulullah SAW bayangkan beliau meninggal dunia, baju besinya itu digadaikan di orang Yahudi. Anda lihat beberapa komentar ulama menjelaskan bahwasanya itu ketika Islam jaya, Islam kuat, maka kau berbuamalah dengan orang non-Muslim untuk menunjukkan bagaimana indahnya Islam. Tapi kalau Islam itu sedang lemah, maka berusaha umat Islam untuk menguatkan mereka. Jadi di antara mereka sendiri, udahlah, beli di antara mereka sendiri, kita bikin umpamanya komunitas pengusaha Muslim, kita bikin umpamanya ada makanan Muslim, apa macam-macam, itu bagus. Karena untuk menguatkan ekonomi yang kita lihat di negeri kita ini, ya bisa disebut 80% atau 70% dikuasai oleh orang-orang non-Muslim. Kalau kita terus beli sama mereka, kapan ekonomi Muslim ini akan bangkit? Jangan berdalil dengan itu Nabi SAW beliau meninggal dunia, baju besinya tergadaikan. Iya, ketika itu Islam yang ada di atas. Islam perlu menunjukkan hal ini. Tapi sekarang kita kan sedang menggalang kekuatan di umat Islam sendiri ya, agar mereka secara ekonomi bisa mandiri ya. Karena salah satu kekuatan itu adalah kekuatan ekonomi sendiri. Rasulullah SAW ketika mau perang, beliau minta duit sama para sahabatnya untuk berangkat perang ketika perang Tabuk itu, karena memang butuh biaya. Seperti itu kiranya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa ana sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.